Fakir miskin mah jadi digonggeut. Iya bener. Aye. Rasakeun sia. Belajar sok sia nyaho. Awas sia. Woye. Iya. Sia teh teu maledog. Anu di maledog. Tong maledogan dah bisi kena-kena wiwit. Woye. Pekri anjing. Babaledogan wae sia teh. Lain babaledogan irung aing. Mun anjing irung tas-tas teuing. Tuh tempat tinggal itu. Allahu Akbar. Tina naon teh irung dijieuna? Ha? Tina naon irung dijieuna? Tina kai. Atuh sarua jeung aing. Kurang ajar awas ya. Wes. Baru kena benang yang dijejak nyari tawak aing sok sia usik sia rek lupat ke mana ha aing teh sigegep teh aing moal lesot dina lesot teh gerang sok sia hayang nyaho ya aduh deuk nyiku aing kepangi euy sia endeuh deuk nyiku deui kepangi hoyong aduh deuk macok. Alah euy. Ulo tingali awewe meuni geulis. Mana anjing rek nipu goblok sih teh. Heeh. Kurang ajar sia. Aduh, de kabur. Baru kana mah dicokoti meureunan. Aduh, de kabur deui. Baru kana mah dicokot meuni ku aing euy. Endeu balik deui. Anjir. Teu cape gluting sieu mah. Arana nepisan. Teu cape pokona mah. Eta mah geus tepikeun dinya balik teh ka tiga tukangan. Ading henteu. Ye, geus tepikeun dinya balik teh ka tukang geura tepo. Ye, tepo geura nya tepo geura tepo. Tepo geura tepo. Tepo. Enjing atuh. Enjing. Enjing. Eh bakok colok. Ini ceu teh. Enjing. Tah geus tepikeun dinya balik teh geura tepo. Tang geus tepikeun dinya balik teh geura. Nya tuluy. Nya aing katipu. Daguan aja. Nipu setan. Lain nipu sia nu belegu. Tapi heuh deui. Kurang ajar awak. Hei, sampeu. Sini pudeuh euy. Tuar ku indah anak cewek. Nya jangin anjing jeung macok deui. Nangtung. Mau aya ngagoler. Nangtung, aya ngagoler. Bosen anjing. Ah, aya ngagoler tradisi. Ye, mah gede duriat. Mau nangtung sih nangtung. Aduh, si anjing ni bedegong. Ada mah tinggal lawan gua panas sih bae ye. Kurang aja setik gebuk. Aduh, anjing ala. Aduh. Lagi dong gede aja dah. Mas kuai. Anjing. Ngaja dong di dia. Bobo dong kuai sia. Barukan di tengah pada mua. Bila campur. Anjir nyahun si goblok je. Edah ni je lemah ni. Aduh hebat je lemah je. Tuh cekai kongkel. Ma. Alah cicing di dia je. Bila-bila tering siap. Api api. Nini make cut brai. Sapa? Ka jalan. Dicarekan ku akina ngalamun. Bae cutut bae. Aduh anjing. Didi anjing nyanyi ulah dah. Sukses. Biduri gerak ku biduri. Widuri. Elok bagai rembulan, oh sayang. Lanjut. Widuri. Indah bagai lukisan, oh sayang. Benar aji, sok cer kumah aji, tapi mana teing menjangja, sok cer. Aduh aji, mata dicolong si aji, goblok si teh, tapi dah pindah teing. Dua, kamu dia? Kita di tukang. Wah, sing tanggung jawab goblok. Kumah lamun aing kieu, di kumah, di kitu, gugur ke daya. Siang ulang si teh, ni gawang sila aing. Angkorek lu cing aing, dah rayang ni siapa mengajar durian. Karena siang dah rayang situ. Gak nyaman di situ mah. Aing balik penting itu dicarikan. Tering aing nu panjang irung nak dia ngaliwat. Ayah kah itu? Mun pang newakun. Nah naon pokoknya mah hilang kehormatanku naon aing dina gaweun ditu dikitu dikumaha dikitu natulen kitukeun da teh kaburu aji nanya-nanya dikitu aing persiapan begitu teh mane teh anjeunna heuh awas aji kurang ajar osik siahnya tulung main nulungan ke siapa? Tulung. Kau mau banget cemeng gimana ya? Tulung. Main nomor saya, cemeng jemok gimana di bere. Tulung. Tidak malikan si deh. Tulung. Puh, aja cowok mau bangke ke si deh. Baru kena benang. Iya. Edan. Wesh. Iya. Thank you. kesempurnaan. Dia yang habis tertua. Perang ini sangat tak berguna. Buat hati senang tidak berdaya. Setan, blok! Dia yang terhibur oleh kepadanya. Mari kita berguna dalamnya warti yang luar kegedokan. Itu pagelaran wayang anjing si teling keroncongan. Lagu kemana karem si setan. Kemudian banyak kering. Kurang ajar si teh. Ripuh merendu. Aduh. Aduh. Aduh. Waduh, mana tahan? Waduh, mana damai mah. Capek mana itu bang damai we. Damai. Sok damai itu. Umat bang ulah dendam ka aing. Capek gelut kitu mah. Capek geus sarua. Aing geus sarua na tempat ka beuri, sian beuri ka aing. Pacante mah yo. Pacante anjing lain beureupan. Saya ke sarua perup, siapa nomor up, mana nomor up, jig si teh, bila teh ini, jig, bila teh si teh, itu benang jig, dia si teh, itu benang jig. Resep bang dimang. Itu kadangnya kalalet. Siap maneun bang, sok. Dia sia. Dia kenyir. Nyeri euy ka dia sia maneh. Kadang ngadu hayam. Anjing teu meunang. Pade anjing. Ngadu hayam ngeuli. Telat anjing teu dia di aing itu sok maneh hojo dia. Tuh, sok terus aja. Dibalik aja kita sok tapas dikirkan mana kali itu oh. telat tinggal itu sok ingin sok tuh gitu aja sok Bot. Gan. Brosya. Iba makasih. Ringan keur gelut. Bisa teu. Tu keur berjuang. Cicing keur berjuang ka Gan. Telat anjing si teh. Tinggal aing sok. Tu. Ade. Tu siapa telat? Hoy gitu bot atuh si teh. Kolon gara luwet sedih. bade waji. Ot usia tot hese tot. Gali. Oh, bae kusia gareng nyaho. Ee. Desa. Bener paingan si cepet kaso. Dia ancap raja. Si Bima na leoy jarap aling pai sia mayo urang ajar si Bima di podaran maju wat dia goblok eta teh beus si setan da kena kana batuk menjangar aing urang ngajawab pala ala ala beus dia oi. Si genuta ambun dia ai lol ai bekke kai hayang nyogan ayo teh